dan terkadang sembrono, sehingga apa yang dibebankan kepada dirinya banyak yang ia lalaikan. Hal ini pun dialami oleh para sahabat, sehingga mereka mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, banyaknya syariat ini tidak akan mungkin kami bisa melakukannya ya Rasulullah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menasihati mereka dengan satu amalan yang ringan bagi mereka yang Allah Subhanahu wa taala ringankan, dan sebaliknya berat bagi siapa yang tidak Allah berikan pertolongan pada dirinya, yaitu ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ublul lisanaka bidzikrillah, basahi lisanmu dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan macam-macam zikir ini katsirah, sangat banyak. Jangan kita pahami kalau zikir itu hanya sekedar muqayyad, sesuatu yang sudah dikait-kaitkan dengan ritual ibadah tertentu, seperti zikir ba'da sholawat atau zikir sobah wal masa, pagi dan sore. Tetapi banyak zikir tidak hanya itu, ada yang mutlak, ada yang sifatnya kapanpun kita kerjakan. Dan yang paling mulia dan paling afdal daripada zikir adalah qiraatul Quran, banyak membaca Al-Quran. Dan ini yang kita taksir di dalamnya, jauhnya diri kita dari Al-Quran. Tidaklah kita membacanya melainkan lintas lalu saja, tidak ada kekhusyuan di dalam membacanya. Sementara Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an ka baitil kharib, seseorang yang tenggorokannya tidak ada Al-Qur'an, perumpamaan dia ini seperti rumah yang hendak roboh, kosong, mudah dia untuk dijerumuskan syaitan, baik secara zahirnya maupun batinnya. Dalam artian dia mudah terganggu oleh syaitan, mudah dirasuki oleh syaitan, mudah dibayang-bayangi oleh syaitan. Kenapa? Dia tidak punya rumah yang kokoh, siapapun bisa masuk. Berbeda dengan orang yang dia senantiasa hubbul Quran, cinta dengan Al-Quran, ya, pribadinya akan kokoh, zahirnya pun akan kokoh, sehingga syaitan tidak berani mendekat. Sebagaimana para sahabat, dan juga riwayat yang sampai kepada kita dari mereka, dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, diceritakan bahwasannya beliau, idza masya fi tariqin, fasyaitanu masya fi tariqin akhar. Umar bin Khattab, jika beliau berjalan pada sebuah tempat, sebuah jalan, maka syaitan menyingkir dan mencari jalan yang lain. Apakah diriwayatkan dari Umar bahwasanya Umar ini punya sesuatu, atau Umar ini seorang yang sakti? Tidak, melainkan karena iman, karena Al-Quran, karena zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pula disebutkan dalam hadis, Iqra wa rattil wartaki fa inna manzilataka fil jannah inda akhiri ayatin taqra'uha. Iqra, bacalah. Wa rattil, dan tartillah dalam membaca, pelan-pelan. Harfan-harfan, kalimatan-kalimatan, huruf per huruf, kalimat per kalimat, tidak usah baca Quran seperti orang yang dikejar, ya, oleh, ya, serigala misalnya, sehingga cepat. Tetapi dihayati, walaupun dia belum bisa untuk tadabbur karena memang dia tidak paham artinya, tetapi paling tidaknya harfan-harfan, perhuruf-perhuruf, karena zikir itu bukan cepat selesai tetapi menikmati. Jadi barang siapa yang dia belum bisa menikmati ibadah, pasti di dalam benaknya itu kapan cepat selesai. Berbeda dengan orang yang menikmati ibadah, dia akan menikmati ibadah ini dan tidak akan menghitung-hitung waktu. Tetapi kalau kita belum bisa menikmati ibadah, kita akan berpikir kapan selesainya, sehingga dia pun tidak khusyuk, imma ketika sholat ataupun ketika membaca Al-Quran. Maka disebutkan dalam sebuah hadis, inna allaha ahabba abdan idha fa'ala syai'an atqamah. Sesungguhnya Allah itu cinta pada seorang hamba kalau dia mengerjakan sesuatu dari amalan atau ibadah, qiraatan atau membaca, atqanah, dia mutqinkan. Baca Quran walaupun itu cuman beberapa baris, tetapi kalau dia membacanya dengan serius, dengan khusyuk dan dinikmati, lebih baik daripada dia membaca sekian lembar tetapi membacanya enggak karuan. Ya tadi, kenapa? Karena dia tidak bisa menikmati ibadah tadi, sehingga pengennya cepat selesai. Nah, dan ini kita. Sementara Rasul SAW mengatakan ikra' warattil, tertilkan bacaanmu. Tidak usah cepat-cepat, apalagi yang makhrajnya belum, ya, bisa dia kuasai, ilmu tajwidnya, ya, belum bisa ia kuasai, pelan-pelan sambil meraktekan, menerapkan ilmu tajwid yang sudah dia pelajari, ya, sehingga senantiasa ingat dan sekalian untuk murojaah. Jangan belajar tajwid ketika baca Quran sama saja. Besok lagi, tahun depan belajar tajwid, baca Qurannya tidak diamalkan tajwidnya, sama saja. Besoknya lagi belajar, akhirnya bosan. Ya, enggak ada amalan, akhirnya bosan. Demikian pula kita ketika tidak bisa menikmati ibadah, yang ada bosan. Ketika hendak maju, ini pun sudah berpikir bagaimana, ya, maju mundur ragu-ragu, karena kita belum bisa menikmati sebuah ibadah. Tidak seperti para salaf yang diceritakan dari mereka, ketika mereka punya salah satu penyakit yang harus dipotong, mereka minta izin, tolong, wahai dokter, izinkan saya untuk sholat, kalau saya sudah sholat, potong kakiku. Ya, biusnya dengan sholat, ya, bukan dengan obat bius. Ini kalau mereka, saking bagaimana mereka bisa menikmati ibadah tadi. Nah, wartaqi, dan terus tingkatkan, ya, ditingkatkan. Mulai dari yang biasa, dia lazimkan, dia biasakan, dia istiqomahkan, kemudian pelan-pelan ditingkatkan. Ini ibadah yang baik. Kenapa kata Rasul, fa inna manzilataka fil jannah, tempatmu di surga itu, ya, kelak inda akhiri ayatin taqra'uha, pada akhir ayat yang kau baca. Semakin engkau membaca Al-Qur'an, maka akan semakin tinggi pula derajatmu kelak di jannah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu diantaranya. Membaca Al-Qur'an termasuk zikir yang sangat mulia. Dan juga tak kalah pentingnya daripada itu, zikir yang paling afdal min sa'irin nawafil, dari sekian ibadah-ibadah sunnah, adalah talabul ilmi, mencari ilmu. Nah, adapun keutamaan mencari ilmu tidak perlu banyak kita ulang. Cukuplah orang bodoh yang tidak tahu ilmu, kalau dia disebut sebagai orang pintar, bahagia dan senang, bangga. Cukup itu saja. Engkau bodoh, tapi engkau dikatakan masya Allah, akhi, kamu itu sangat pandai, pintar, senang, berbunga-bunga hatinya, walaupun dia sebenarnya orang yang, ya, biasa saja. Dia bukan orang yang pandai, Bagaimana kalau seandainya dia benar orang yang alim, orang yang berilmu, pandai, cerdas, apalagi bertakwa. Ini yang penting. Jangan hanya mengandalkan cerdas tetapi engkau tidak bertakwa. Ya. Az-zaki ya bila zaki la yanfa. Zaka bila zaka la yanfa. Orang yang cerdas tapi enggak punya takwa enggak bermanfaat. Apa yang akan dia rusak lebih banyak dari apa yang akan dia perbaiki. Nah, itu diantara taujihat para ulama untuk kita semuanya. Di masa-masa yang penuh dengan fitnah, kita harus banyak mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan yang paling mudah adalah dengan cara kita berjalan menuju majelis ilmu, yang di sana keutamaannya tidak bisa ditandingi dengan ibadah-ibadah sunnah yang lain. Nah, insyaallah kita kembali melanjutkan. Pada kajian kita dari kitab Adabul Usra, dan kita sampai kepada apa yang diucapkan oleh penulis, qabulul i'tidal. Di antara daripada adab di dalam bergaul adalah menerima uzur-uzur. Apa maksudnya? Seandainya sahabatmu ini memiliki sesuatu dari tidak menepati janji, atau tidak datang tepat waktu, atau dia melakukan kesalahan-kesalahan, kemudian datang kepada dirimu menyampaikan alasan-alasannya, maka terimalah. Tidak perlu engkau cari, jangan-jangan dia itu dusta, jangan. Selama zahirnya dia itu meminta alasan dan tidak ada qarinah penyerta yang kuat kalau dia itu dusta, maka terima. Nah, karena ini apa? Salah satu bentuk adab dalam pergaulan, supaya mudah di dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Jangan terlalu dalam-dalam. Wa minha qabulul udhri min fa'ili sadaqa aw kadhiba. Liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, man i'tadhara ilaihi akhuhu al-muslim falam yakbal udrahu fa'alaihi mithlu sahibi muksin. Dan diantara daripada adab di dalam pergaulan seorang muslim dengan saudaranya adalah menerima alasan uzur dari pelakunya. Misalkan sahabat kita, saudara kita berbuat salah, kemudian dia datang, afan, saya sekian dan sekian karena seperti ini, seperti itu. Terimalah. Sadaqa au kadhiba, dia jujur atau dia dusta, itu urusan dia dengan Allah. Urusan kita adalah menerima alasan dia. Karena ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, man i'tadhara ilaihi, seseorang yang meminta uzur kepadanya, akhuhul muslim, saudaranya muslim, falam yakbal udrahu, kemudian dia tidak menerima alasan uzur saudaranya, fa'alaihi, maka dia mithlu sahibi muksin, seperti orang-orang yang ya melakukan muks. Muks ini menarik pajak, haram hukumnya, jibayah muks, jadi menarik seperti pajak-pajak ya. Ini tidak disyariatkan dalam Islam, pajak-pajak yang tidak disyariatkan ya. Seperti itu dosanya. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah dari sahabat, dari tabi'in Jaudan, sanadnya mursal. Tidak menyebutkan di sana seorang sahabat, ini mursal namanya. Kalau maktu' terputus sanadnya. Jadi kalau mursal ini ucapannya tabi'in, langsung disandarkan kepada Rasul. Wa Tabrani an Jabirin wa fihi dha'fun. Dikeluarkan pula oleh Al-Imam Tabrani dari sahabat Jabir, tetapi padanya ada kelemahan. Bagaimanapun keadaan hadis ini, tetapi di sana ada ibrah yang sangat besar. Ada pelajaran yang kita bisa petik. Di mana seseorang yang dia bersalah, kemudian dia datang kepada kita minta uzur, berarti orang tadi masih menghormati diri kita. Dia masih menghargai diri kita dan masih ada titik kebaikan yang ada pada dirinya untuk senantiasa minta uzur kepada saudaranya. Berbeda kalau orang yang salah kemudian tidak minta uzur. Ini ada nilai negatif yang ada pada dirinya. Baik uzurnya tadi dusta ataupun jujur. Walibadihim, dan disebutkan dalam sebuah syair, sebagian mereka mengatakan, aqbil ma'adhira man ya'tika mu'tadhira in yarwi indaka fi maqala aw fajara faqad ata'aka man ardaka zahiru waqad ajallaka man ya'sika mustatira. Terimalah ma'adhir, alasan-alasan, udur-udur. Seseorang yang datang kepadamu minta udur, kalau ada orang yang datang minta udur kepada dirimu, terima. In yarwi indaka fi maqal aw fajara, kalau dia menceritakan pada dirimu apa yang dia katakan, aw fajara, atau dia berbuat ya fajir, maksiat. Faqad ata'aka man ardaka zahiru, sungguh telah mentaatimu orang yang qarida zahirnya. Waqad ajallaka, dan telah memuliakanmu man yaksika mustatira, orang yang secara sembunyi bermaksiat pada dirimu. Ini nilai lebih, nilai positif orang yang datang dalam keadaan dia salah minta uzur. Paling tidaknya dia masih menghargai keberadaan dirimu di sisinya. Telah mentaatimu orang yang qarida zahirnya, dan telah menghormatimu orang yang bermaksiat secara sembunyi pada dirimu. Bagaimanapun bentuknya dia, dia telah menghargai dirimu. Qala Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, al-mu'min talibu udri ikhwanihi wal munafiqu talibu atharatihim. Berkata Abdullah ibn Mubarak, seorang mukmin itu seorang yang mencari uzur, mencarikan uzur terhadap saudara-saudaranya. Adapun orang munafik, orang yang mencari kesalahan-kesalahan mereka. Nah, jangan sampai setan ini mempermainkan seorang muslim. Kalau seandainya sahabat kita ini pada asalnya baik, maka hukumi dengan kebaikan. Adapun yang tersembunyi, itu bukan merupakan urusan kita. Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman nubuah sudah selesai. Zaman kenabian, turunnya wahyu yang bisa menyingkap rahasia seseorang, itu sudah enggak ada pada zaman kita. Tidak seperti pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diturunkan wahyu mengatakan fulan demikian demikian demikian. Padahal Rasul belum pernah bertemu. Padahal Rasul tidak tahu bagaimana hakikat orang ini, tapi diberikan wahyu oleh Allah. Si fulan munafik, si fulan kafir. Tetapi pada masa sepeninggalnya Rasul tidak ada zaman nubuah turunnya wahyu yang bisa menyingkap pribadi seseorang. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, zamanun nubuah qadim qata'at. Zamannya kenabian telah selesai. Fa inna nahkumun nas bima dhahara lana min a'malihim. Kami, kita pada saat ini menghukumi seorang manusia sesuai yang tampak dari perbuatan mereka. Faman adhara lana khairan fanahkumu bi khairin. Maka barang siapa yang menampakkan kebaikan di hadapan kita, kita hukumi sesuai dengan perbuatannya, dia baik. Wa man adhara lana su'an fanahkum bisu', Kalau dia seandainya menampakkan, seandainya dia menampakkan di hadapan kita dengan kejelekan, kita hukumi fulan su, fulan jelek. Wa in qala ya fa inna fi haqa fi haqa fi haqa na'am fi haqa na'am fi al-haqiqah khairun. Walaupun ada orang yang mengatakan sebenarnya fulan ini baik. Dari mana kita tahu fulan baik? Ya. Adapun urusan zahir itulah yang bisa kita hukumi. Tapi kalau urusan batin, bainahu wa bainallah, antara dia dengan Allah. Maka dalam hal ini pun sebaliknya, kita tidak boleh mentazkiyah seseorang. Misalkan kita melihat ada seseorang yang baik, muamalahnya baik, tidak perlu kita puji, masya Allah fulan ini sangat baik. Jangan engkau tazkiyah dia. Cukuplah engkau wakilkan ahsibuhu khairan, saya menyangka dia baik, wallahu yuhasibuh, Allah lah yang akan menilainya. Barangkali cuma di zahirnya saja baik, tapi ternyata batinnya beda dengan zahirnya. Tetapi kita enggak perlu mencari batinnya seseorang, enggak perlu. Itu bukan merupakan kekuasaan kita dan bukan merupakan apa namanya? Tempat kita. Tetapi tempat kita adalah yang tampak. Sehingga mudah di dalam berhukum. Kemudian kata beliau, qada'u hawaijil ikhwan. Di antara adab yang berikutnya adalah memenuhi kebutuhan-kebutuhan ikhwan saudaranya. Berusaha memutuskan dan memenuhi kalau kita mampu pada perkara-perkara yang kita sanggup. Ya, tetapi kalau pada perkara yang kita tidak sanggup, maka na'am tidak ada kewajiban. Wa minha at-tasarru'u ila qada'i hajati rafi'iha ilaik. Liqauli Ja'far As-Sadiq, inni law sari'a ila qada'i hawaijil ikhwan makhafatan an yastaghnu 'anni bi raddi iyyahum. Wa qala Ibnu al-Munkadir, lam yabqa minallahi illa qada'a hawaijil ikhwan. Dan darinya adab dalam pergaulan, bersegera untuk memenuhi hajat orang yang mengangkatnya kepadamu. Jika ada salah satu saudara yang datang kepadamu, salah satu sahabatmu yang datang kepadamu mengangkat kebutuhannya, hajatnya kepadamu, kalau engkau mampu segera tunaikan, segera penuhi. Jangan ditunda. Karena ini menunjukkan perhatianmu pada dia dan menunjukkan kecintaanmu kepada dia, sehingga dia pun akan bisa merasakan betapa sangat berartinya keberadaan saudara di sampingnya. Sebagaimana kita kalau mengeluhkan suatu masalah kepada saudara kita, kemudian dia segera tanggap, kita suka ya, dan kita senang. Demikian juga orang ketika datang kepada kita salah satu dari sahabat-sahabat kita yang kita kenal baik, betul ya, maka segera bersegera. Liqauli Ja'far As-Sadiq, karena ucapan Ja'far As-Sadiq. Beliau ini Abu Abdullah Ja'far ibn Muhammad ibn Sadiq min durriyatil Husain ibn Ali ibn Abi Talib, anak cucu dari Al-Husain ibn Ali. Beliau digelari dengan As-Sadiq sesuai dengan keadaannya. Li'annahu lam yu'raf anhul kadhib, tidak pernah dilihat, dikenal dari beliau kedustaan. Dan orang yang tidak dusta itu sangat berat. Orang yang tidak dusta itu berat. Ya, bagaimanapun keadaan kita pasti saja, walaupun itu kecil apapun, terkadang kita dusta. Dan beliau dikenal dengan As-Sadiq Tazkiyah yang mulia. Kenapa? Karena memang tidak pernah dikenal dari beliau sebuah kedustaan sedikitpun. Dan beliau termasuk daripada Ahlul Bait yang mulia. Tetapi Syiah qatalahumullah, menganggap bahwasannya Ja'far As-Sadiq termasuk daripada imam ke-6 menurut mereka, yang suatu saat nanti akan bangkit. Jadi mereka di antara golongan Syiah ada yang disebut dengan Syiah Itsna Asyariyah. Syiah yang punya 12 imam, 12 pemimpin. Mereka tidak akan menegakkan sholat, tidak akan menegakkan Jumat kecuali datangnya imam ini. Al-Imam Al-Mas'um, imam yang mereka tunggu-tunggu dan tidak pernah datang-datang. Jadi imam yang sekedar sangkaan-sangkaan saja, itu tidak akan pernah ada. Ini hanyalah akidah yang disebarkan oleh orang-orang Yahudi untuk menghancurkan akidah kaum muslimin. Kalau kita mau menengok kembali sejarah munculnya Syiah, maka kita harus berhati-hati. Dari sebuah akidah yang menisbahkan diri mereka ke dalam Islam, wal Islamu bari'un minhu, sementara Islam berlepas diri dari mereka, yakni Syiah beserta madhahibnya. Karena Syiah tidak hanya satu, ada Syiah Rafidhah yang dikafirkan oleh para ulama, sebagaimana yang sekarang sedang marak memberontak di negeri Yaman, yang dikenal dengan Houthiyun, yang dikepalai oleh Abdul Malik Al-Houthi, yang dikafirkan oleh para ulama. Dan juga selain mereka yang dikenal dengan Syiah Itsna Asyariyah, Syiah Ismailiyah, Syiah Zaidiyah, dan yang lainnya. Dan walhamdulillah, para ulama kita tidak tinggal diam di dalam menjelaskan akidah yang ada pada mereka, yang sebelumnya telah ditulis dengan bantahan yang sangat detail, panjang lebar oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, di dalam salah satu kitabnya, beliau mengatakan, innilah usari'a ila qada'i hawa'ijil ikhwan, sungguh aku ini akan bersegera untuk memenuhi hajat kebutuhan saudara-saudaraku, makhafatan, karena aku takut, an yastaghnu anni, mereka tidak lagi membutuhkanku, mereka tidak mau datang kepadaku, biraddi iyahum, karena aku menolak kebutuhan, menunaikan kebutuhan mereka. Dan ini sesuatu yang memang mujarrab, sesuatu yang memang teralami. Seseorang yang didatangi oleh saudaranya, dia mampu untuk menunaikan hajatnya, kemudian dia tidak mau menunaikan hajatnya, maka lama-lama mereka tidak akan datang, dan mereka merasa cukup tidak berteman dengan dirinya. Ja'far As-Sadiq, seorang imam, seorang yang termasuk salafus saleh, takut ditinggalkan teman-temannya karena sebab terlenanya dia, terlalaikan dia dari memberi bantuan sesuatu yang ia mampu kepada saudara-saudaranya. Tentunya kita harus lebih, jangan merasa jika kita ini seseorang yang sudah diberikan kelapangan rezeki oleh Allah, kemudian tidak butuh dengan orang. Tidaklah manusia melainkan sifatnya fuqara. Wallahu ghaniyyun wa antumul fuqara. Sesungguhnya Allah itu maha kaya, Allah itu maha cukup, adapun kalian fuqara, kalian itu fakir. Fakir di sini jangan diartikan kalian itu miskin, enggak punya harta saja. Fakir yang sangat hakiki, kalian benar-benar butuh. Tidak hanya butuh kepada Allah, butuh kepada orang lain. Loh, saya kan sudah banyak harta, saya enggak butuh manusia, kata siapa? Saya sudah punya kendaraan, saya enggak butuh pada manusia. Taib, kau punya kendaraan, kau bisa sopir sendiri. Suatu saat ketika bahan bakar kendaraanmu habis, kemudian tidak ada orang yang mau jual kepadamu, engkau mau kemana? Pasti engkau akan meminta bantuan orang lain. Ini namanya fuqara. Tidaklah seorang manusia sekuat apapun, sekaya apapun, melainkan semakin dia membutuhkan orang lain. Karena seseorang tidak akan kaya tanpa orang lain, seseorang tidak akan cukup tanpa orang lain. Justru semakin kita kaya, semakin butuh manusia. Berkata Ibnu Munkadir rahimahullah, lam yabqa minallah, tidak tersisa dari Allah, illa qada'u hawa'ijil muslim, hawa'ijil ikhwan, kecuali memenuhi hajat-hajat saudara-saudaranya. Ini pun tentunya pada perkara-perkara yang memang kita mampu, pada perkara-perkara yang memang kita bisa. Ada pun sesuatu yang tidak bisa, maka kita katakan kita tidak bisa, ya kita tidak mampu untuk memenuhi. Tetapi kalau kita mampu kemudian kita bilang kita tidak mampu, maka itu merupakan kedustaan. Dan dusta itu wallah tidaklah mengantarkan kecuali kepada kehinaan. Seorang pemimpin yang tadinya dia disegani, tetapi ketika dia banyak dusta, tidaklah dia akan hancur di mata pengikutnya. Sebabnya apa? Kecil karena dusta. Jadi tidaklah seseorang meninggalkan sifat dusta, melainkan dia itu seorang yang siap untuk menjadi orang yang besar. Dan tidaklah seseorang yang besar yang dia masuk ke dalam kedustaan, melainkan sebentar lagi dia akan dihinakan oleh manusia. Dan dusta ini termasuk perkara yang sepele dan paling banyak diminati dan paling banyak tersebar. Maka Rasulullah SAW mewanti-wanti kepada kita, iyyakum wal kadzib, jauhi oleh kalian dusta semampunya. Ya, walaupun terkadang masih keceplosan dusta, segera istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk dikekang. Iyyakum wal kadzib, jauhi oleh kalian dusta. Fainal kadzib yahdi ilal fujur. Kedustaan itu akan mengantarkan kepada perkara-perkara yang fajir, maksiat, perkara yang jelek, perkara yang menghinakan. Paling minimnya seseorang itu kalau sudah dusta, dia tidak akan bisa ya berbuat banyak. Dia akan merasa diawasi dan dia takut akan tersingkap kedustaannya. Dan dusta yang pertama, jika ia bertaubat maka dia jujur dan mengatakan afwan, saya dusta. Tetapi kalau dia tidak segera bertaubat, maka akan mengantarkan pasti kepada dusta yang kedua. Bagaimana demikian? Karena dia tidak akan bisa berdusta untuk menutupi yang pertama kecuali dengan dusta. Kedustaan tidak akan ditutupi kecuali dengan kedustaan. Kalau kedustaan ia tutupi dengan jujur, berarti tersingkap. Tetapi kalau dia tutupi dengan kedustaan, akan tertutupi. Demikian pula dusta yang kedua, tidak akan bisa dia berpindah melainkan dengan kedustaan yang ketiga. Kenapa? Untuk menutupinya, dan seterusnya. Qala rahimahullah, ba'dahu musyahadatul ikhwan. Yang berikutnya adalah mempersaksikan saudara-saudaranya, bertemu, bergaul. Ini juga penting. Ini sering kita ingatkan, seringnya kita bertemu walaupun bukan dalam rangka untuk sesuatu yang penting, walaupun sekedar duduk, ini termasuk daripada kebaikan. Apa diantaranya? Untuk saling mengetahui karakter masing-masing. Fulan karakternya adalah demikian, fulan demikian, sehingga kita bisa memilah dan memilih dan bisa bersikap. Ya, contoh ada seseorang yang sikapnya pendiam. Ya. Dia tidak banyak bicara. Sebagian lagi orang yang banyak bicara, humoris. Sebagian lagi kadang diam, kadang bicara. Bagi kita yang sudah paham sifat orang ini, ketika dia kumpul kemudian diam, kemudian nyelonong pergi tanpa salam wala kalam, kita paham ini memang sifat dia biasa seperti itu. Kita pun apa, lapang dada kita. Tapi kalau kita belum pernah bertemu satu dengan yang lain, kemudian kita ingin mengutamakan ego kita, saya kan orangnya dasarnya kayak gini, ya biar orang paham sendiri, tidak bisa. Ya, ketika engkau berjumpa dengan manusia yang belum kau kenal, kemudian sikapmu itu engkau tunjukkan depan mereka, mereka akan banyak down. Kenapa sih fulan ini datang enggak salam, keluar enggak ada kalam, wala syai, jangan-jangan dia ada masalah dengan kita. Orang akan down-nya banyak sekali. Ya. Taib, jangan merasa saya kan sudah biasa kayak gini lah. Jangan seperti itu. Karena seseorang itu lain-lain. Di hadapan kita itu banyak kepala, dan setiap kepala banyak na'am tabiat, banyak sifat yang tidak mungkin mereka semuanya mampu memahami sifat kita. Tetapi kalau kita sering bertemu, paham paling tidaknya karakter masing-masing, ini pun akan semakin indah dalam pergaulan. Demikian pula ketika kita berjumpa dengan orang yang humoris. Kita ini pendiam, dia memang sifatnya itu suka bercanda dan humoris. Dia tidak akan tersinggung. Ya, emang sifatnya seperti ini. Dia akan bersikap sesuai dengan tempatnya. Nah, kalau misalkan dia tidak pernah bertemu dengan orang, pas ketika ketemu dengan orang yang sifatnya humoris, dia dicandai, dia pun akan marah, dia tersinggung. Kan ada yang seperti itu, baru di humor sedikit tersinggung, kemudian pulang, ngutungan. Yang seperti ini biasanya udah gak dapat teman, sudah gak pernah bergaul, giliran bergaul sekali mutung. Padahal maksudnya orang tadi mungkin sekedar supaya lebih akrab, tapi dia salah tangkap. Ya, ini diperhatikan. Ah, saya mah kalau gak taklim gak mau datang. Enggak, ya, bagus. Tetapi ya harus diperhatikan dari sisi yang lain. Ya, bukan berarti kita kumpul itu bukan kemudian untuk perkara-perkara yang sifatnya ya tercela. Tetapi ambil manfaatnya. Banyak berkumpul tanpa ada ilmu juga jelek. Tiap hari kumpul, ngopi, ngobrol misalkan. Akhirnya pun obrolannya juga jelek, itu juga jelek. Kurang juga jelek, tetapi apa? Tawasud yang pertengahan bagaimana? Seperti itu. Sehingga kalau orang itu sudah akrab, Masya Allah enak. Ya. Tapi kalau enggak ada keakraban, semuanya ego masing-masing. Ya, kalau ada masalah, tunggu saja apa yang terjadi. Ya, rusak-rusak, hancur-hancur sudah binasa. Enggak ada lagi tawasul, enggak ada lagi sambung-menyambung. Kenapa? Karena tadi karakternya enggak dipahami masing-masing kayak apa. Dan ini yang memang harus semuanya bersikap dewasa. Ya, jangan sampai kita ini sudah besar, sudah tua, tetapi terkadang sifat egonya besar, mutungan, semuanya pokoknya pengen diharuskan misalkan. Ini juga harus ditinggalkan yang seperti ini. Jangan seperti anak ya bayi, hubul infitom, suka dengan netek, kalau enggak netek nangis, pengen apa makan nangis, pengen minum nangis, pengen eek nangis, pengen pipis nangis, pengen bubuk nangis. Ya, seperti itu. Pokoknya semuanya apa yang dia inginkan harus dituruti sama temannya. Ya. Mutungan misalkan, ini juga jangan seperti itu. Nah. Ini juga sifat-sifat yang kurang baik. Maka di sini musyahadatul ikhwan, saling bertemu, liqa. Ini terkadang dibutuhkan. Untuk apa? Diambil positifnya. Thayyib, diambil positifnya apa? Untuk mengetahui karakter masing-masing. Kalau misalkan kita nanti suatu saat Allah takdirkan di seorang dai, ya, seorang penyampai, seorang pengayom umat, di hadapan kalian itu enggak hanya satu karakter, banyak karakter. Nah, kalau engkau mutungan, sekarang kau ngisi, besok engkau enggak akan ngisi lagi. Ini saya ngisi kok di sana tidur kurang ajar ini, enggak menghormati saya. Saya enggak mau ngisi lagi. Sudah terputus. Ya. Di hadapan kita itu sekian tabiat, sekian watak yang harus kita bisa mengambil semuanya. Nah, tidak bisa semuanya harus kita seperti yang kita inginkan, tidak bisa. Ya. Nah, terus bagaimana? Ya, kita bagaimana kita bersikap untuk bisa kita ya mengerti keadaan umat ini, keadaan watak yang ada pada mereka. Wa minha ala yunsiya ba'udaddar karamul ahdi wa nuzu' ila musyahadatil ikhwan. Dan darinya pula janganlah melupakan jauhnya rumahmu. Ini melupakan kebaikan, ya mudahnya melupakan apa hubungan persaudaraan. Janganlah jauhnya rumahmu itu sebagai penyebab engkau tidak bisa menziarahi saudaramu. Waduh, saya ini sibuk, mau main ke rumah itu sibuk terus, lembur terus, afan, gak bisa. Ya ini kan kalau kita digitukan, seakan kita kok diremehkan sekali sih aneh sama fulan. Gaya banget, sibuk-sibuk. Ya. Ini kan kadang kita merasa direndahkan. Iya apa enggak? Coba. Kita tolong, ya, tolong, Afan saya sibuk. Diajak ngobrol sebentar ya, tolong, Afan saya sibuk ini. Kira-kira perasaan kita bagaimana kalau digitukan? Kita kembalikan saja. Ya. Kita tentunya, aduh ini orang ini kok kayak gini ya. Terkadang kita pun akan muncul berbagai macam suudzon. Ya, apa namanya? Prasangka jelek. Nah, kalau sudah muncul suudzon, tunggulah. Setan akan bermain dadamu. Ya, bagaimana nanti ketika dia suatu saat mengundang, saya akan balas dia, saya juga. Afan juga saya sibuk. Terus seperti itu. Ketika diundang dalam suatu acara, aduh saya juga lagi sibuk ini. Terus seperti itu, setan akan mempermainkan dirimu. Ya, akan semakin dijauhkan, akhirnya pun putus. Ya, persahabatan. Jadi kalau misalkan memang kita diundang atau kita diminta untuk datang atau misalkan kita harus mendatangi, silakan datang, sempatkan. Ya, kenapa kalau untuk duniamu semakin ya padat engkau sempat, tetapi untuk saudaramu yang terkadang membantumu, terkadang kalau engkau butuh minta bantuan dia enggak sempat. Ya. Maka di sini juga harus diperhatikan. Qala Ibnu al-Ambari rahimahullah, man min karamil karamir rajuli haninuhu ila autanihi. Termasuk dari kebaikan seseorang itu rindunya dia dengan negerinya. Ya, rindu dengan kampung. Wa syauquhu ila ikhwanihi, dan kerinduan dia terhadap saudara-saudaranya. Nah. Ini ucapan para salaf. Kemudian yang berikutnya, saunus sam'i wal lisan. Menjaga diri pendengaran dan lisan. Wa min hasaunus sam'i an sima'il qabihi wal lisanu an nutqihi. Fa qad qala alaihi salatu wassalam, yaqulu Allahu azza wa jalla, aina alladhina kanu yunazzihuna asma'ahum anil khana, usmi'uhumul yawma hamdi wa thana'a alayya. Dan darinya, dari adab pergaulan ini, menjaga pendengaran dari mendengarkan hal-hal yang buruk. Yang buruk itu banyak. Ima itu mendengarkan kedustaan, mendengarkan namimah, mendengarkan ucapan-ucapan keji dan mungkar, atau mendengarkan sesuatu yang haram dari musik-musik. Musik ini haram inda aimatin arba'ah, menurut empat madhab. Karena tidaklah seseorang itu yang sudah kecanduan musik itu tidak nikmat kalau baca, kalau mendengar Al-Quran. Jadi orang itu sudah kalau kecanduan musik tidak nikmat mendengar Al-Quran, tidak enak, sepi. Dunia tanpa musik ya sepi. Masa musik enak kayak gini kok diharamkan? Apalagi ini musik nikmat, bisa melayang, apalagi di pinggir kali, angin sepoi-sepoi, ya, sambil chattingan dengarkan musik. Masya Allah, ini kan kita bisa menghayati, menghayati apa? Menghayati setan. Ya. Nah, akan terlalaikan hati daripada zikir kepada Allah, akan bisa menghilangkan kelezatan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wal lisan anutqihi, menjaga lisan pula dari mengucapkan hal-hal yang ya keji dan mungkar. Taibkan seseorang itu bagaimana kebiasaannya. Dan itulah yang akan mengakhiri penghujung hidupnya. Kalau kebiasaan dia baik, maka insya Allah dia akan menutup umurnya dengan ya khusnul khatimah, penutup yang baik. Demikian pula sebaliknya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salah satu hadis qudsi. Hadis ini maktu, terputus sanadnya. Aina alladhina kanu yunazzihuna asma'ahum. Di mana mereka? Orang-orang yang dahulu mereka mensucikan pendengaran-pendengaran mereka anil khana, dari musik-musik, dari hal-hal yang melalaikan, mazamir syaitan. Mazamir yaitu alat-alat musiknya syaitan. usmi'uhumul yaum, pada hari ini aku akan perdengarkan untuk mereka hamdi wa thana'a alayya, pujianku dan juga sanjungan kepadaku. Ya, pendengaran dan penglihatan itu adalah makanan hati. Seseorang yang terbiasa mendengarkan kejelekan, seseorang yang biasa menyaksikan kejelekan, itulah yang akan mengisi hatinya. Ketika dia berkata, tidaklah ia akan berkata kecuali apa yang ada dalam hatinya. Dan ini memang perkara yang ma'ruf kita ketahui bersama. Ya. Karena hati ini juga seperti lambung kita, butuh makan. Kalau kita kasih makan bergizi maka sehat, akan menimbulkan hal-hal yang sehat. Sebaliknya kalau kita kasih makanan yang berpenyakit maka akan sakit. Ya, akhirnya kekuatan untuk mencari kebaikan pun juga lemah. Jadi maka kita harus koreksi. Kalau pas kita ini terkadang futur, banyak daripada semangat, mungkin apa yang dimasukkan dalam hatinya itu banyak sekali makanan yang berpenyakit. Ya. Mulai dari banyaknya bicara masalah dunia yang sampai mengeraskan hatinya sehingga apa-apa dihitung dengan badi, rugi, untung, rugi. Apa saya untungnya duduk di masjid sekian? Oh, untungnya lumayanlah daripada di rumah nganggur. Ya. Sehingga semuanya serba dihitung untung rugi. Kenapa? Karena banyaknya bicara dunia. Ya. Sehingga semakin melemahkan dia untuk ibadah. Dan diantara pagar kuatnya yang wajib itu dengan mempersaksikan dan menghadirkan yang sunnah. Jadi kalau kita yang wajibnya mulai melemah maka pagari dengan yang sunnah-sunnah. Sebagaimana telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwasanya nawafil itu suwar. An-nawafilu suwarun. Ibadah-ibadah sunnah itu merupakan pagar betis. Fa idza dha'afa dha'afal wajibat. Kalau lemah maka akan masuklah setan kepada yang wajib kemudian lemah pula. Orang yang lemah dalam wajibat salat jamaah itu karena sebab apa? Salat sunnahnya juga pasti sudah hancur. Kalau dia salat sunnahnya kuat, enggak mungkin wajibnya akan ya bisa dimasuki oleh setan. Jadi kalau kita sudah mulai melemah yang wajib maka segeralah untuk bikin pagar supaya setan tidak terus menghancurkan. Apa? Dengan melakukan yang sunnah-sunnah dari ibadah-ibadah. Wali ba'dihim, dan sebagian mereka mengatakan taharri minat turuki awsat awsatuh awsat awsat toha wa khalli anil maudhi'il mutasyabbihi wa sam'aka sun an sima'il qabihi kasawnil lisani anil nutkibihi. Fa innaka 'inda istima'il qabihi syarikun liqa'ilihi fantabihi. Fa kam aja al-hirsu min talibin fawafil maniyata fi matlabihi. Pilihlah dari jalan-jalan pertengahannya. Ini syair. Pilihlah dari jalan-jalan itu yang tengah-tengah. Tidak berat, tidak ringan. Tidak panjang, tidak pendek. Tapi yang sedang. Dan menyingkirlah dari tempat-tempat yang samar-samar, tempat yang bisa membuatmu hilang kewibawaanmu. Walaupun menurutmu itu adalah tempat yang mubah, ya, misalkan tempat nongkrongnya orang-orang fajir, engkau jangan nongkrong di situ, cari tempat yang lain. Kenapa? Ini tempat yang mutasyabih, sama, ya, apa? Dan kenapa? Karena memang biasa di ya, pakai untuk perkumpulan orang-orang yang fajir, orang-orang yang ahlul maksiat. Kalau engkau di situ, maka engkau akan terkena daripada ya, asapnya. Menyingkir dari tempat-tempat yang sifatnya masih mutasyabih, sama. Dikhawatirkan orang menilaimu sama dengan mereka. padahal tidak. Ini manfaat kita menjauh dari perkara-perkara syubhat. Paling tidaknya enggak ada yang mengatakan kita kok fulan melakukan itu ya. Walaupun kita meyakini itu boleh, tetapi kalau itu syubhat mending kita jauhi saja. Ya, kenapa? Paling tidaknya kalau kita jauhi selamat dari ucapan manusia yang menuduh kita. Jangan sampai misalkan orang yang sudah kenal ngaji nongkrong misalkan di apa tempat-tempat kafe misalkan di depan pakai gamis di kafe misalkan, nah, ini nggak pas ini. Lu saya kan cuma pengen ngopi, nggak pengen apa-apa kok cuma pengen ngopi. Nah ini bukan tempatmu. Walaupun kau pengen ngopi tapi ya di kafe nggak pas ya. Kopi banyak di rumah. Ya sebelah masjid juga ada kopi warung. Ya. Kenapa harus pergi ke kafe ngopi? Ini kan lebih enak, lebih nyaman. Nah, mutasyabi, tempat yang seandainya engkau datangi, kau akan dituduh. Ya, nggak pantas. Apalagi pakai gamis, ya, pakai kopiah, jenggotan, masuk ke kafe. Waduh, ini. Ya. Nah, jauhi, jangan sampai. Wasam akasun ansima ilkobi dan pendengaranmu jagalah dari mendengarkan hal-hal yang jelek. Seperti engkau menjaga lisanmu daripada mengucapkan hal itu. Sesungguhnya ketika engkau mendengarkan kejelekan, engkau ini berarti sama seperti yang mengucapkan. Maka berhati-hatilah. Sebagaimana orang yang menghadiri kebaikan seperti pelakunya, orang yang menghadiri kejelekan pun seperti pelakunya. Adalu ala khairin ka ajri fa'ili. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan seperti yang melakukan. Hadirul mungkar ka fa'ili. Sebaliknya, orang yang hadir pada acara-acara kemungkaran itu seperti orang yang melakukan. Apalagi di sini sudah mulai di negara kita ini menyerap berbagai macam budaya. Ya, yang datang dari kaum kufar, sebagaimana seperti Idul Hub, hari Valentine yang dimiliki oleh orang-orang musyrik, Ubadatul Authan, para penyembah berhala. Satu lagi hari yang juga dimeriahkan di negara kita, ya Imlek, hari-hari rayanya penyembah-penyembah berhala, musyrikin. Ya, sekedar kita jalan-jalan pada saat itu dengan catatan karena pengin lihat rame-rame, maka kalian mendapatkan dosa. Ya, sebagaimana ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, hadirul munkar ka fa'ili. Orang yang menghadiri kemungkaran seperti pelakunya sama. Ya. Baik. Lah kalau pas kebetulan ya beda, kalau pas kebetulan beda niatnya. Ya, cuman kalau engkau sengaja dari rumah berdandan kemudian ikut ke bundaran lihat kembang api kan daripada di rumah bengong, ya sama, berarti engkau sama kayak mereka. Bedanya mereka menyalakan, engkau cuman menonton. Enggak ada ya bedanya. Sedikit sekali bedanya. Nah, tinggalkan, cari yang lain. Ini tempat-tempat yang syubhat yang bisa menjatuhkan harga dirimu. Berapa banyak mengganggu ya ketomakan dari orang yang mencari. Jadi maksudnya di sini wallahu taala a'lam, seseorang yang mencari sesuatu itu hendaklah dibarengi dengan keseriusan, semangat. Fa wa fil maniyata fi matlabihi, sehingga bisa mendapatkan apa yang menjadi cita-citanya. Orang itu kalau semangat, ya rintangan akan dilalui. Tapi kalau nggak semangat, sedikit saja dapat musibah, ya minggir. Ya, maka di sini sesuai dengan kadar kesemangatan kita di dalam mencari al-haq ini, insya Allah kita akan mendapatkan. Jadi semua ibadah itu adalah dibarengi dengan semangat. Ya jangan ya loyo, semangat yang kuat, semangat yang kokoh. Ya daripada naam menghindari hal-hal yang bisa mendatangkan kelemahan-kelemahan dalam diri dan juga iman kita. Maghrib.